sapa? Spokar! Yo semua! Apo ave ave balala ko ko ko ko. Siapa kata si kalau malam bebe susu? Yo! Susu susu perawan enak eka karuan. Susu susu rondo.